Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wa syukrulillah. Ala nikmatil iman. Wa salatullahi wa salamu ala rasulillah. Habibina sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala ahlihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma ya Rabbana tabbit qulubana ala dinik ukhsurna yawmal qiyamati ma'zurati ahli la ilaha illallah fa ahyina ya Rabbana bila ilaha illallah fa amitna ya Rabbana bila ilaha illallah urzukna ya Rabbana taubat qabla al-maut wa syahadata inda al-maut jannata ba'dal maut amma ba'du. Kita lanjutkan belajar kita dengan Syekh Ad-Dirdir dengan kitab Al-Kharidatul Bahiyahnya. Kita sudah sampai kepada qaulun nadhim rahimahullahu taala nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa bi masyaikhihi wa bi talamidhihi fid dharaini amin ila anqal law lam yakun muttasifan biha lazim huduthuhu wa muhalun fasqim. Allah subhanahu wa ta'ala wajib kita yakini Allah itu dengan sifat lima sifat. Yang pertama sifat satu sifat yang pertama namanya sifat nafsiyah. Kemudian lima sifat berikutnya namanya salbiyah. Wajib kita berkeyakinan kalau Allah bersifat dengan sifat-sifat tersebut. Kidam baqa mal khafath mukhalafatul hawadhi ya muhu bi nafsihi wahdaniyat. Kalau Allah tidak bersifat dengan sifat itu, maka secara otomatis Allah itu tidak dahulu lagi. Berarti kembali kepada kegagalan dalam memahami tentang sifat Tuhan yang pertama, yaitu sifat Allah yang pertama wujud, yang wujudnya adalah dahulu dan tidak berpermulaan. Coba kalau Allah itu tidak baqa, tidak abadi, berarti kan harus sirna, ada yang menyirnakannya. Jadi sesuatu yang tidak ada artinya bermula dari tidak ada. Sesuatu yang tidak ada bermula tidak ada. Coba direntet lagi. Idam. Kalau Allah itu kidam jelas tidak. Allah harus dahulu. Kalau tidak punya sifat kidam berarti sifat baru. Kalau sifat baru, kidam itu dahulu. Kalau Allah tidak bersifat dahulu, maka Allah itu adalah baru. Dan jika Allah tidak bakok, maka Allah pun juga baru. Tidak abadi, maka Allah baru. Segala yang tidak abadi, maka dia adalah berpermulaan, karena dia tidak abadi. Kalau sudah dikatakan abadi, ya, selamanya, itu sudah terlepas dari ruang dan waktu. Makanya Allah, sifat qidam, bakok, ini mengeluarkan dari ruang dan waktu. Ruang, waktu. Kalau waktu, sebab sudah tidak bisa masuk hitungan waktu. Kidam dan bakok. Kidam dahulu. Bakok abadi. Sehingga waktu yang dengan hitungan yang kita fahami tidak masuk di sini. Sehingga Allah tidak memerlukan waktu. Sehingga kalau sudah namanya bakok kidam dahulu dan selamanya, berarti sudah kita tutup menghitung waktu itu. Nggak ada hitungan waktu. Tidak di depan, tidak di belakang. Sudah. Allah tidak memerlukan waktu. Jadi Allah selalu ada. Di saat waktu itu belum ada pun, tidak ada pun Allah sudah ada. Itu kidam dan bakok. Mukhalafah lil hawadits, coba kalau kita rentet lagi. Jika Allah sama dengan makhluk, maka menjadilah baru. Qiyamuhu binafsihi, Allah tidak perlu dengan siapapun dan apapun. Allah berdiri sendiri, artinya Allah maha kuasa. Tidak perlu untuk berkuasa dengan bantuan apapun dan siapapun. Jika ternyata Allah perlu bantuan dengan yang lainnya, maka Allah tidak kuasa lagi, gagal. Yang tidak kuasa berarti Allah tidak dahulu menjadi baru. Kemudian wahdaniyat, kalau Allah tidak tunggal, berarti berbilang. Kalau sudah Tuhan berbilang, sudah kita bahas tentang berbilangnya Tuhan rancuh. Sehingga sifat-sifat yang lainnya akan hilang. Sehingga dua Tuhan akan bersepakat tentang pembagi kekuasaan dan seterusnya. Artinya dia tidak kekuasa, tidak kuasa di kekuasaan yang lainnya. Menjadi gagal, gagal menjadi Tuhan. Maka dikatakan, lau lam yakun mutasifan biha. Kalau Allah tidak bersifat dengan lima sifat tersebut salbiyah, lazim maka secara otomatis akal seseorang akan meyakini khudusahu, Allah itu adalah baru dan itu salah. Wa huwa muhalun, dan ini muhal, fastaqim, maka pegangilah pendapat ini. Li'annahu yufdi ila tasalsuli wad-duri wa huwa al-mustahilul munjali. Yang meyakini akan adanya Allah ternyata salah di dalam mengenal Allah, sehingga tidak bisa sampai kepada pemahaman bahwasanya Allah itu dahulu dan tidak berpermulaan, atau tidak meyakini Allah maha abadi, Allah tidak meyakini Allah itu berbeda dengan makhluknya, maka dia gagal mengenal Tuhan. Sehingga Tuhan menurut pemahaman dia adalah ia meyakini akan adanya Tuhan, akan tetapi dia tidak bisa meyakini kalau Tuhan itu adalah abadi dan dahulu dan tidak memerlukan waktu. Termasuk filosof yang sampai kepada pengenalan terhadap Tuhan, filosof kenal Tuhan, pencipta, tapi mereka tidak sampai kepada pemahaman kalau Tuhan itu adalah maha dahulu yang tunggal dengan kedahuluannya. Sebab filosof hanya bisa paham begini, dengan melihat semesta tentu ada yang menciptakannya. Jadi semesta itu diciptakan, itu filosof. Filosof yang diruntuhkan oleh Ghazali itu. Jadi sang semesta ada sang pencipta. Cuman yang dipahami oleh filosof itu adalah hubungan antara pencipta dan yang diciptakan ini adalah tidak bisa terpisahkan. Jadi ada ciptaan, ada yang menciptakannya. Jadi dengan melihat ciptaan maka langsung faham, kenal yang menciptakan. Cuman hubungan antara pencipta dan yang diciptakan ini adalah ada talazum, enggak bisa terpisahkan. Sehingga apa? Keplesetlah filosof di saat harus meyakini Tuhan itu abadi dahulu, dahulu maka ciptaannya pun juga bersama adanya Tuhan, maka ada ciptaannya. Sehingga mereka mengatakan semesta itu sudah dahulu, dan syiriklah mereka. Karena menurut keyakinan dia adalah Allah, Tuhan menciptakan, Tuhan pencipta. Selagi meyakini Tuhan dahulu, maha dahulu, maka ciptaannya pun juga dahulu. Sebab Tuhan adalah pencipta, dan yang menciptakan alam semesta adalah Tuhan. Jadi ada Tuhan, ada ciptaannya. Jadi bersama Tuhan, alam ini juga abadi. Maka syiriklah mereka. Ini. Jadi filosof dikatakan tidak beriman, dan imannya sesat di saat meyakini kidamul alam, alam itu dahulu. Atau di saat mereka gagal memahami sifat Allah dahulu, maka menjadikan Allah itu adalah baru. Dan di saat mengatakan Allah baru, mereka juga terjebak di dalam hayalannya. Sehingga ada muncul namanya daur sama tasalsul yang kita sudah bahas kemarin. Jadi Tuhan diciptakan oleh Tuhan, Tuhan, Tuhan, Tuhan, sampai tidak ada batasnya. Ini hayal, enggak boleh. Jadi harus ada terakhir, dan itulah Tuhan yang sesungguhnya. Tidak diciptakan, dan dialah yang menciptakan. Ini tasalsul jadi bahas, daur juga begitu. Daur itu kayak A menciptakan B, B menciptakan C. C menciptakan A. Ini adalah hayal. Sebenarnya masa yang diciptakan mendahulukan yang menciptakan, hayal. A menciptakan B. B menciptakan C. C menciptakan A. Bagaimana A yang menciptakan B dan B menciptakan C? Bagaimana C diciptakan A? Ternyata A yang dikatakan menciptakan B dan B menciptakan C, ternyata A diciptakan oleh C. A diciptakan oleh Tuhan yang paling terakhir diciptakan. Hayal. Sehingga antara A dengan C mestinya kan duluan A. A menciptakan B, B menciptakan C. Duluan mana C dengan A? Duluan A. Karena C diciptakan B dan B pun diciptakan oleh A. Tak taunya A menciptakan B. A menciptakan B, B menciptakan C. Tak taunya C menciptakan A. Hayal. Ini kebingungan. Dan itu terjadi di kalangan mereka. Wahwal mustahil, dur dan tasalsul mustahil sudah pernah dibahas. Al-Munjali yang sangat jelas kemustahilannya. Fawwa kemudian setelah itu, Syekh Dardir menambah kepada sifat-sifat yang lainnya, yaitu sifat Al-Jalil, Wal-Jamil, dan seterusnya. Ini isyarat juga bahwasanya pembahasan tentang sifat itu tidak hanya terbatas kepada 20. Cuman 20 sifat yang dibahas itu hanya karena dari sifat 20 atau 13 itu mengundang dialog panjang antara pemikir-pemikir dan filosof dan orang pakar akidah, sehingga di situ terjadi perbedaan. Tapi diisyaratkan bahwasanya Allah tidak hanya bersifat dengan itu semuanya. Allah juga Al-Jalil yang Maha Agung, Wal-Jamil yang Maha Bagus, Al-Wali yang memiliki segala makhluk dan menguasainya, Wat-Tahir yang suci, Maha Suci, Al-Quddus Maha Suci, Warab yang mengayomi, merawat segala makhluknya, kemudian Al-Ali yang Maha Tinggi. Lanjutkan dengan sifat Asma'ul Khamsahnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini adalah langsung mematahkan kesalahpahaman sebagian orang. Ini ya, namanya menuduh itu kan ya begitu gampang, dan suka-suka orang menuduh. Jadi mereka itu yang anti Asy'ariyah itu menuduh bahwasanya itu kaum Asy'ariyah itu membatasi sifat Allah hanya 20. Dan ini fitnah. Kita tidak pernah membatasi sifat Allah 20. Itu sifat-sifat yang harus kita bahas dengan detail. Karena apa? Di situ mengundang perdebatan di antara paham, pemahaman dan pemahaman. Tapi Allah, sifat kesempurnaan Allah sangat luas dan tidak terbatas. Munazzahun anil hululi wal jihad. Ini yang harus difaham tambahan, tapi sekaligus ini inti akidah di akhir zaman ini yang harus ditampakkan ini. Kemarin mukhalafah ahli hadithi kita panjang lebarkan pembahasannya, termasuk ini munazzahun anil hululi wal jihad walittisali walittisali lingfisali wassafah munazzahun anil hululi wal jihah walittisali lingfisali wassafah munazzahun anil hululi wal jihah. Allah itu tersucikan, terbebaskan dari, maha suci Allah daripada Allah itu bertempat hulul dan menempati mata angin. Maksudnya arah. Wal ittisal. Kalau dipotong satu-satu wal ittisal. Cuma cara baca walit. Tisaliling fisali wassafah. Al ittisal. Allah itu tidak bisa disifati nempel dengan makhluk. Dan juga tidak dikatakan terpisah dari makhluk. Coba, ini kan penjabaran lebih luas tentang Allah itu berbeda dengan makhluk. Keyakinan yang menjerumuskan Allah duduk di atas arsy. Di atas sana, atas itu jihad. Jihadlah atas, Allah tidak butuh atas. Jangan katakan Allah ada di atas sana. Sebab atasmu itu adalah nisbi. Karena ngiringi kepalamu kau sebut atas. Coba bumi kan bulat, menurut orang Amerika sana itu bawah. Apakah orang Amerika boleh ngomong Allah ada di sana begitu? Karena atasnya orang Amerika adalah bawahnya kita. Sehingga akidah kita ahli sunnati wal jamaati memangkas jihad. Allah tidak memerlukan tempat. Atas itu karena mengiringi kepalamu, makanya kau sebut atas. Kananmu kadang kiri sahabatmu, kan begitu? Depanmu kadang belakang orang lain. Jadi kiri, kanan, depan, belakang itu adalah untuk makhluk. Allah tidak butuh atas, tidak butuh bawah. Tidak butuh utara, tidak butuh utara. Allah tidak di dalam semesta, tidak di luar semesta. Allah yang menciptakan semesta. Sebelum adanya semesta, Allah sudah ada. Dan memang kita harus sampai kepada pemikiran, saya tidak faham kalau begitu tentang keberadaan Allah. Harus tidak faham tentang itu. Jangan sampai Allah masuk dalam khayalan otakmu. Duduk di aras nongkrong begitu. Na'udzubillah. Kan sama kayak kita berarti nanti. Kan laisa kamitsli syai'un. Jangan dikatakan Allah itu berada di atas aras lalu duduk. Bukan. Allah bukan di Sidratul Muntaha seperti halayalannya ustaz yang cerita tentang Isra Mi'raj tapi terjerumus. Dipikir naik turun Nabi Muhammad, turun atas ngadep kepada Allah, turun ke Nabi Musa, naik lagi, turun lagi, naik lagi. Wah, ini mengukuhkan keyakinan orang yang sesat tadi, dipikir Allah ada di atas. Allah tidak memerlukan atas. Allah tidak memerlukan aras. Allah tidak membutuhkan aras, tidak, Allah ada. Makanya ini adalah jihad, tidak. Jangan katakan Allah berada di atas sana. Tapi Allah yang maha tinggi. Mana si atas? Allah maha tinggi. Wal ittisal, dan ini juga untuk menafikan penyerupaan Allah dengan makhluknya. Allah itu tidak bisa dikatakan bersambung dengan kita, dengan semesta. Apakah di dalam infisol, apakah di dalam alam, atau di luar alam. Sehingga lihat, ini keunikan orang yang anti takwil, unik. Dia terjerumus di dalam kesesatan yang sangat jauh. Mereka ini, termasuk imamnya ini, imamnya yang paling membenci kaum Asyairah, bahkan mengatakan Asyairah ini adalah keluar dari iman. Wah, bencinya luar biasa. Akhirnya ingin menjelaskan, ini orang Asyairah ini kok bahlulnya kok kelewatan katanya itu. Dalam bahasanya itu. Puncak kedunguannya. Masa memahami Allah di atas arsy saja kok tidak bisa. Lalu dia menghayal. Apa katanya? Dalam bukunya dituliskan dan dinukil oleh murid-muridnya. Lalu mengatakan bahwasanya Allah itu di atas arsy. Gambaran dia, arsy adalah paling besarnya makhluk Allah. Semuanya di dalam arsy. Semuanya di dalam ars, surga, neraka, ini semuanya di dalam ars. Besarnya tidak dikira-kira, memang betul namanya ars, kursi, al-kursi, yang disebutkan kursi, dinisbatkan kepada Allah, ars dinisbatkan kepada Allah, bumi ibarat kepada Allah. Bukan berarti tempat kursi, tempat duduknya Allah, bukan. Kursi itu ternyata di ars itu adalah seperti titik di lautan. Dan semuanya ini, semesta di kursi hanya kecil banget seperti titik juga, begitu besarnya. Jadi menurut dia ini menghayalkan ars paling gedenya makhluk. Gede. Ars. Paling gedenya makhluk. Terus, hayalannya apa? Biarpun tidak digambarkan seperti bola. Jadi semuanya di dalamnya ini. Maka di atas ars, Allah beristiwa. Allah berduduk di atas ars. Wah, hayalnya itu. Kemudian dia kan ada muhitum bikulis, Allah meliputi segala sesuatu, kan begitu. Kalau Allah di dalam arsy diliputi arsy, jadi harus mengatakan di atas arsy Allah. Kemudian dia berkata ini hayalannya, jadi mengintip istilah kaum falsafah, kaum mutakallimin, ahli akidah kita ngutip istilahnya, tapi dia salah faham, lalu mengatakan bahasanya di atas arsy ini adalah tempatnya Allah. Yang di atas arsy ini namanya makan, tempat, tapi namanya makan adami. Sebab kalau namanya makan wujudi, makan yang ada, nanti Allah diliputi sesuatu, namanya makan adami. Ini istilah yang dia buat, tidak tahu dari mana sumbernya. Adam itu apa sih? Jadi tempat tapi Adami. Adam itu tidak ada. Kamu sebelum diciptakan namanya Adam. Semesta sebelum diciptakan namanya Adam. Lihat, dia terjerumus. Dan ini dinukil oleh murid-muridnya. Dan itu gak paham. Muridnya sampai hari ini pun mengatakan, al-muhim yang penting. Kita pernah bertemu dengan satu syekh, kita tanya, la al-muhim hadha kalam syekh. Kalau sudah kalam gurunya, itu omongan guru. Gak bisa diganggu. Kalau Imam Syafi'i langsung, Imam Syafi'i. Kalau sudah gurunya, akhir zaman lagi. Baru meninggal beberapa waktu yang lalu. Bagaimana dia faham Adam? Allah itu maha wujud, berada fil Adam, di dalam Adam, dalam tidak ada. Ini kedunguan dan kegilaan dalam pemahaman akidah. Allah itu maha ada. Bagaimana Allah di tempat namanya makan Adami? Makan Adami. Makan Adami. Tidak tahu istilah dari mana. Filosof yang sesat pun tidak pernah ngomong begitu. Ini ada. Jadi mereka terjebak. Dan ini dinukil dalam bukunya. Diajarkan di beberapa madrasah di Indonesia. Kita mendapatkan bukunya kok. Ah, ini lihat. Dibaca. Dan mereka juga sudah makan Adami. Pokoknya dia pakai istilah makan Adami itu agar Allah tidak diliputi oleh makhluknya. Sehingga Allah di atas arsy. Arsy paling gedenya makhluk. Allah menguasai arsy. Kemudian apa? Di tempat inilah Allah ada. Dan di tempat ini namanya makan Adami. Ajib. Allah yang maha wujud di dalam Adam. Allah yang maha ada di dalam tidak ada. Sakit. Allah maha ada di dalam tidak ada. Dan itu begitu saja, ini omongan syekhnya ini langsung begitu saja dinukil dari sana sini, sudah selesai, nggak dipikirkan. Nah, ini kesesatan. Tapi kita langsung dipangkas, Allah tidak bertempat, Allah tidak bisa kita tunjuk dengan mata air, mata angin, arah. Kemudian Allah tidak dikatakan nempel dengan ciptaannya. Dan tidak bisa dikatakan pisah. Allah tidak di luar alam dan tidak di dalam alam. Seperti apa? Allah tidak di luar alam. Dan juga tidak di dalam alam. Sebab Allah bukan alam. Dan tidak sama dengan alam. Karena Allah ada sebelum adanya alam. Coba. Kalau dikatakan Allah di dalam alam, Allah membutuhkan alam. Jadi Allah itu yang menciptakan semesta. Jadi sebelum adanya semesta, Allah ada. Dan di mana Allah? Sebelum menciptakan semesta? Kalimatmu yang salah, sebab Allah tidak butuh mana-mana. Kalau Allah butuh mana-mana, itu adalah makhluk, bukan Allah. Maka pertanyaan Aynallah yang dinisbatkan kepada Nabi dan biar itu hadis sahih, riwayat hadis jariah, riwayat muslim, itu ditentang oleh riwayat yang lainnya. Enggak benar kita mengatakan Allah di mana Aynallah. Apalagi untuk mengetes keimanan, sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Mengetes keimanan seseorang, masa dengan Aynallah, Allah di mana? Pengetesan di mana itu? Coba tanyakan orang jagat sana, dari barat dan timur orang Islam, kalau mengetes orang kafir masuk Islam adalah bukan di mana Allah, di langit, enggak ada. Asyhadu syahadat atau belum, kan begitu. Dikasih stempel, track, ini telah bersyahadat, mu'alaf. Bukan pertanyaannya, Allah di mana, enggak ada itu semuanya. Ya inilah, Allah tidak butuh mana-mana. Allah ada sebelum adanya tempat. Dan setelah adanya tempat, Allah tetap ada seperti sebelum adanya tempat. Bukan berarti setelah adanya tempat lalu Allah. Kalau Pak, kalau tukang mebel ya setelah ada buat kursi selesai duduk di atas kursinya karena dia makhluk. Tapi Allah bukan berarti setelah menciptakan arus lalu butuh lalu duduk di atas kursinya kayak kursi khayalan kursi kita. Itu karena sering nonton film Baratayuda sama Ramayana itu. Tidak bisa itu. Jadi keyakinan Allah tidak seperti makhluknya. Allah tidak dikatakan nempel di alam. Tidak dikatakan terpisah dari alam. Allah tidak dikatakan di dalam alam. Dan juga jangan katakan Allah di luar alam. Allah ada. Tidak ada hubung, tidak butuh dengan alam. Tidak boleh dengan semesta. Itu Allah. As-safah. As-safah adalah iseng. Jadi Allah enggak ada buat sesuatu itu iseng, enggak ada artinya. Tentu ada artinya dan pasti ada maknanya. Cuman kita tahu atau tidak, gitu saja. Jadi tidak boleh kita menyafati pekerjaan Allah itu sia-sia. Apapun. Memang menurut kita kadang tidak bermanfaat. Sehingga tidak bermanfaat itu karena salah tempat saja. Kalau ada kotoran ayam di sini, kotoran kambing di sini, mesti enggak baik, karena salah tempat. Marah ya. Tapi coba kalau kotoran ini di pot bunga, gimana ceritanya? Bagus. Kalau sandalmu taruh di kepalamu, gimana kisahnya? Kamu sakit. Ada tempatnya masing-masing. Maka ada peraturan. Maka di salat kita meletakkan atau melanggar hukum itu meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Mesti ada kerusakan. Dilarang minum keras, minum-minuman keras. Jadilah. Dan ini. Jadi semua yang Allah titahkan, perintah-perintah Allah tentu ada. Ada manfaatnya. Ada hikmah. Hanya permasalahannya kita tahu atau tidak tahu. Terus. Thummal ma'ani. Thummal ma'ani. Di satu setelah itu ada sifat ma'ani. Nafsiyah, salbiyah, ma'ani. Kalau sampai ma'ani nanti 13. Sebagian menambahkan dari ulama kita. Dari Asy'ariyah juga. Ada namanya maknawiyah. Akan tapi hujjahnya maknawiyah adalah hujjah ma'ani. Seandainya kita berhenti sampai ma'ani sudah selesai. Ma'ani 13. Dengan ma'ani 13. Wujud 1. Ditambah 5. Kidam, bakok, mukhalafatul hadis, qiyamuddin, wahdaniyat. 6. 6. Setelah itu ditambah kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basor, kalam. Tujuh tambah enam berapa? 13. Nah ini sifat ma'ani itu ada berapa? Ada 7. Sifat ma'ani. Tumal ma'ani sab'atun lirra'i. Kalau kita renungi, sifat ma'ani itu bagi ra'i, orang yang melihat, bertakambul, merenung, ada 7 sifat ma'ani itu. Ai ilmuhul muhitu bil asya'i, yang pertama adalah ilmu. Sifat ma'ani itu wujudiyah. Sifat ma'ani wujudiyah. Artinya, wujudiyah itu ada. Seandainya dibuka tabir itu akan kelihatan kita. Nyata. Ilmu. Ma'ani itu wujudiyah. Jadi ini. Yang pertama adalah cuman urutannya biasanya. Urutannya aja dibolak-balik ya. Kalau biasanya yang kita hafal ada salam mukhalafatul niyat, kudrat, iradat, ilmu. Ini dahulukan ilmu. Ilmuhul muhitu bil asya'i, ilmu Allah. Meliputi segala sesuatu. Allah Maha tahu. Ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Sifat ilmu adalah sifatun wujudiyatun qaimatun bidzatihi ta'ala. Tata'allaku bisyai ala wajhil ihatati ala mahuwa bihi tunasabaki khofain. Yang namanya sifat ilmu adalah sifat yang dahulu ada pada Allah, qa'imah bidatihi ta'ala, ada pada Allah subhanahu wa ta'ala, yang hubungannya adalah dengan segala sesuatu, baik sesuatu itu yang wajib atau mustahil atau yang jais. Jadi pengetahuan Allah itu enggak terbatas. Nanti ada sifat kudroh, itu hanya berhubungan dengan sesuatu yang mungkin. Tapi kalau sifat ilmu, hubungannya dengan semuanya. Artinya, Allah Maha tahu tentang yang wajib bagi Allah. Dan Allah juga Maha tahu tentang yang mustahil bagi Allah. Dan Allah juga Maha tahu apa yang boleh dan yang tidak boleh ada. Mungkinat. Jadi enggak ada yang tersembunyi dari Allah. Yang tidak mungkin ada, Allah juga Maha tahu. Enggak perlu dikasih tahu. Yang mungkin ada, Allah tak tahu keturunanmu ini. Pada ulama semuanya, Allah juga tahu biarpun kalian sekarang belum tahu. Orang-orang soleh semuanya, orang terjaga, Allah sudah tahu. Mungkin anakmu berapa, yang 14, 12, 10, itu Allah sudah tahu, sekarang kamu belum menikah. Allah Maha tahu. Muhitun meliputi, artinya enggak ada yang tersembunyi. Allah tahu bilangan rambutmu, kamu sendiri enggak tahu berapa jumlah rambutmu. Gigimu berapa coba? Kan kata di sekolah itu ada 32. Tapi sekarang saya belum dapat sempat ngitung sampai hari ini. Enggak usah dihitung. Hah? Allah Maha tahu, jadi enggak tersembunyi. Maka ada sekelompok yang juga dikatakan sesat dari orang kaum muslimin juga, ulama kaum muslimin mengatakan Allah itu mengetahui secara global, tapi detailnya tidak tahu. Bagaimana detailnya tidak tahu? Allah juga tahu jumlah pasir yang ada di semesta ini. Allah tahu berapa. Semuanya Allah tahu. Jadi ini harus kita yakini, Maha tahu Allah. Jadi bagi Allah itu tidak ada barang gede, barang kecil itu. Karena bagi Allah adalah sama, mudah diketahui, dan Allah Maha tahu. Kalau kita kan memilah, ini kadang gede kelihatan, mobilnya ada berapa belas di pondok ini. Kemudian ini. Cuman kalau tamu ditanya sendoknya sudah mulai pelik kan? Ini kayak kita. Allah enggak ada, yang gede sama kecil sama. Muhitum bil asya, segala sesuatu. Hayatuhu ada sifat nanti hayah, maha hidup Allah. Hayatu ya sifatun, namanya hayat sifatun azaliyatun. Taqtadi sihhatal ilmi, sebagian mengkhususkan ilmu. Yang nama sifat hayah hidup adalah sifat yang harus, yang wajib kita yakini adanya pada Allah, yang dengan sifat itu baru sah dikatakan sesuatu itu berilmu. Allah berilmu. Jadi siapapun kalau kita sifati berilmu, maka dia harus punya sifat kehidupan. Jadi yang menafikan hidup Allah, maka dia menafikan sifat ilmu. Jadi Allah harus ada. Dan hidup Allah adalah dhati. Hidup adalah dhati. Kita hidup juga. Banyak kehidupan, tapi kehidupan kita adalah tidak dhati. Tapi dhati, kalau hidupnya Allah itu dhati. Allah hidupnya dhati. Tidak ada yang menghidupkan Allah. Dan tidak ada batas akhirnya. Tapi kalau kehidupan kita adalah tidak dhati, tapi dihidupkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah wajibul wujud, maka seperti halnya zat Allah adalah dahulu, maka kehidupan Allah juga dahulu. Sifat ilmu Allah tadi juga dahulu, qadimah azaliyah. Karena tidak ada Allah tidak tahu kemudian tahu, enggak ada. Allah Maha tahu. Karena Allah Maha dahulu, maka ilmu Allah dahulu dan juga kehidupan Allah adalah Maha dahulu. Itu adalah hayat. Kemudian setelah itu kudrah dan iradah. Ada sifat kudrah, ada sifat iradah. Kudratun. Mana tadi? Sifatun, kalau kudrah ada sifatun qadimatun atau azaliyatun. Qaimatun bidzati, sifat yang ada pada Allah subhanahu wa ta'ala. Yata'atta biha ijadu kulli mumkinin, yang dengan sifat kudrah itu Allah mengadakan sesuatu yang mungkin dan boleh ada. Dengan sifat kudrah Allah menciptakanmu. Allah mematikan kita nanti adalah dengan sifat kudrah. Beri kepada kita anak, kudrah. Sifat kudrah, maha kuasa Allah. Sifat kudrah itu dahulu. Dan sifat kudrah ini para ulama menjelentrehkan masalah istilah ta'alluknya. Hubungannya sifat kudrah Allah itu dengan apa sih? Hubungan sifat kudrah Allah itu adalah dengan segala yang mungkin. Jadi kuasa Allah itu hanya berlaku untuk sesuatu yang mungkin ada dan tidak ada itu. Maka sifat kudrah Allah tidak berlaku untuk yang harus ada atau yang mustahil ada. Ini harus paham ta'alluknya. Jadi sifat kemahakuasaan Allah itu hubungannya dengan apa? Kekuasaan Allah hubungannya dengan apa sih? Ya denganmu itu, menciptakanmu, menghidupkanmu, memintarkanmu, menjadikan kamu soleh, memberikan rizki itu. Tapi enggak ada hubungannya dengan sesuatu yang mustahil atau yang wajib. Misalnya apa? Mustahil. Sesuatu mustahil apa? Adanya Tuhan dua. Maka jangan berkata begini, apakah Allah kuasa menciptakan Tuhan? Ini kadang-kadang pertanyaan menggelitik. Karena tadi kok idahnya Allah Maha kuasa. Mestinya Allah kan bisa membuat apa saja. Sekarang pertanyaan apa? Mampukah Allah menciptakan Tuhan? Nanti lebih parah lagi. Mampukah Allah mematikan dirinya sendiri? Lah ngaco. Matinya Allah mustahil. Kudrat tidak ada hubungannya dengan situ. Adanya Tuhan yang lain lagi mustahil adanya. Yang namanya mustahil yang enggak ada hubungannya dengan kekuasaan Allah. Bukan lalu dikatakan berarti Allah tidak kuasa dong. Bukan tidak kuasa, tidak ada hubungannya. Pertanyaanmu yang salah, tidak ada hubungannya. Segala yang tidak ada hubungannya berarti yang bertanya salah. Burung ya terbang biasa. Kalau pertanyaan kita adalah, misalnya pertanyaannya, Anda ngobrol aja begini, masuk cacing itu kok lambat banget ya jalannya. Kalau dia itu terbang dari sini ke Surabaya perlu waktu berapa jam ya? Ini pasti gila ini orang, ngomong cacing kok ngomong terbang, dia enggak bisa terbang, enggak tahu. Berarti lagi sakit dia. Sama pertanyaan itu, apakah Allah mampu menciptakan Tuhan? Bukan Allah tidak mampu, mustahil, karena Tuhan dua enggak boleh. Apakah Allah mampu mematikan dirinya sendiri? Enggak boleh, karena itu mustahil. Sama, wajib ada, enggak perlu, enggak, kudrah Allah enggak ada hubungannya dengan itu. Misalnya apa? Apakah Allah hidup karena apa? Ayo. Misalnya yang wajib adanya enggak ada hubungannya dengan kudrah Allah. Allah Maha Kuasa. Tentang keberadaan Allah tidak perlu dengan kekuasaan Allah karena Allah sudah Maha Ada. Jadi sifat kudrah, kemahakuasaan Allah itu hubungannya adalah dengan sesuatu yang mungkin, mumkinat, yang boleh ada dan boleh tidak ada. Menghancurkan semesta, Allah Maha Kuasa. Menjaga semesta, Maha Kuasa. Menghancurkannya, Maha Kuasa. Menghidupkanmu, kuasa. Mematikanmu, kuasa. Karena kamu adalah mungkin. Bukan wajib, kan dibagi tiga. Suatu ada wajib, ada. Mustahil ada, boleh ada, dan boleh tidak. Baik. Ini kudroh. Sifat kudroh Allah, hubungannya adalah ta'alluq bahasa fikih, bahasa Arabnya adalah ta'alluq, sifat kudrah adalah dengan mumkinat saja. Tidak ada hubungannya dengan yang namanya mustahilat dan tidak ada hubungannya dengan wajibat. Sifat kudrah Allah tidak ada hubungannya dengan hal-hal yang wajib. Dan tidak ada hubungannya dengan hal-hal yang mustahil. Tapi sifat kudrah Allah adalah berlaku kepada hal-hal yang mungkin. Kemudian dibahas juga masalah. Katanya kudrah Allah kan dahulu. Apakah nanti di saat menciptakan anakku, kan belum ada anakku misalnya. Kudrah bagaimana? Katanya dahulu, berarti kan Allah kuasa sekarang. Oh, tidak begitu fahamannya. Sifat kudrah Allah adalah sifat, ada namanya soluhi. Artinya sifat kudrah Allah adalah dahulu, sifat kudrah. Cuma dalam menciptakan kamu akhir zaman. Makanya nanti membahas para ulama memahamkan. Tapi sifat kudrah, soluhi, artinya kuasa, layak, soluhi itu adalah sifat Allah ini adalah dengan sifat inilah Allah bisa menciptakan kamu dan seterusnya. Adapun masalah penciptanya nanti, sehingga dibahas tentang soluhi yang qadim sama tanjizi hadis. Soluhi itu adalah biarpun belum diciptakan makhluk itu, tapi lihat Allah kuasa tidak menciptakannya, kuasa. Ya itulah keyakinan yang kita bangun. Adapun kapan menciptakannya, ini adalah tanjizi, penerapannya kapan. Ya, sama kita. Walillahil matsul a'la. Membuat contoh untuk Allah itu hanya untuk memahamkan saja. Contoh, Anda jago bikin roti untuk buka bersama tanggal 27 Ramadan. Sudah kelewat misalnya. 27 Ramadan diundur. Baik. Orang pada datang kepada Anda pesan roti. Karena apa? Meyakini Anda bisa bikin roti, Anda mampu punya kekuasaan untuk membuat kekuatan untuk membuat padahal rotinya belum dibuat. Ya kayak begitu. Karena apa? Pernah belajar pabrik roti dan sebagainya. Itu untuk manusia. Jadi bisa dikatakan mampu biarpun belum membuat. Cuman kalau manusia kan bisa saja besok sakit lalu enggak bisa. Tapi Allah enggak bisa seperti itu. Allah selalu mampu dan selamanya mampu. Itu kudrah. Kemudian iradah, berkehendak. Allah Maha berkehendak. Kehendak Allah itu bagaimana? Kalau sudah namanya kehendak itu adalah sifatun qaimatun, sifatun qadimatun, sifat yang maha dahulu yang ada pada Allah. Tu khassisu al-mumkina, bibak dimanya juzu alaihi. Jadi gini, hubungannya dengan qudrah. Allah maha kuasa menciptakan manusia, memberikan kepadamu anak berapa, Allah maha kuasa di dalam menciptakannya. Akan tapi di dalam memilih jumlah anakmu, lalu memilih waktunya, terus model ganteng, cantiknya, baiknya, itu adalah iradah Allah. Yang jelas Allah mampu, maha kuasa menciptakan anakmu. Lalu Allah di antara bilangan yang luas sekali, Allah pilih untuk anakmu hanya 10. Mau 10 anaknya? 10 semuanya anaknya, jangan dikit-dikit. Nah, 10 ya. Lalu 10 kan enak, Bu, ya enggak usah pendaftaran siswa baru di sini. Semuanya 10, 10, 10 sudah berkembang. Bolehlah nambah 12, 14. Umat Islam itu jangan sedikit-sedikit anaknya. Harus KB kamu tuh. Keluarga besar. Ya. Baik. Nah, menentukan jumlah anakmu dan menentukan kelahiran itu dengan iradah Allah, menghendaki kelahiran anakmu di tahun 2018. Berarti nikah sudah sekarang nih, bukan kamu, yang lain yang sudah nikah ini. Ya, 2018 ditentukan. Itu iradah Allah, menghendaki kelahiran anakmu di. Adapun bagaimana menjadikan dia lahir punya anak dengan kuasa Allah, maka kudrah dengan iradah itu seiring. Kudrah Allah. Jadi iradah Allah itu pasti sesuatu yang Allah mampu, Allah kudrah, sesuai dengan kudrah Allah. Ada keseiringan di sini. Keseiringan, kudrah dengan iradah. Dan iradah Allah itu bukan perintah. Jadi kehendak Allah itu bukan perintah Allah. Kita harus paham. Jangan salah, bukan setiap yang dikehendaki oleh Allah itu diperintahkan oleh Allah. Itu kesalahan kaum Mu'tazilah. Jadi segala yang dikehendaki oleh Allah itu adalah diperintahkan oleh Allah. Di sini dikatakan itu mana tadi? Ada yang ketinggalan. Qudratun iradatu bi kulli syai'in ka'inun arada. Kullu syai'in ka'inun arada. Segala sesuatu yang ada ini dikehendaki oleh Allah. Tidak ada satu pun yang terjadi di semesta ini kecuali dikehendaki oleh Allah. Ada yang nyangkut di pemikiran sebagian orang, lalu menghadirkan pertanyaan. Berarti orang kafir juga dikehendaki oleh Allah. Orang berzina juga dikehendaki oleh Allah. Ini pertanyaannya ke sana biasanya. Jawabannya adalah betul. Karena semua yang terjadi di semesta ini dikehendaki oleh Allah. Karena Allah maha berkehendak, tidak ada yang menghalangi kehendak Allah. Bagaimana Allah menghendaki kejelekan? Ingat, tidak semua yang dikehendaki itu diridhai oleh Allah. Dan tidak semua yang dikehendaki oleh Allah itu diperintahkan oleh Allah. Sehingga kadang Allah memerintahkan sesuatu, tapi Allah tidak menghendaki terjadi pada seseorang. Atau Allah memerintahkan sekaligus Allah menghendaki. Atau Allah tidak memerintahkan sekaligus Allah tidak menghendaki. Contoh, Allah memerintahkan keimanan. Perintah iman diperintahkan. Dan Allah menghendaki Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq beriman. Maka perintah dan kehendak Allah bertemu di sini. Allah memerintahkan keimanan dan Allah menghendaki, maka muncullah Abu Bakar As-Siddiq. Allah memerintahkan Abu Bakar beriman dan Allah menghendaki Abu Bakar beriman. Tapi kisahnya Abu Jahal, Allah memerintahkan Abu Jahal untuk beriman, tapi Allah tidak menghendaki Abu Jahal beriman. Lihat, enggak ketemu antara perintah dengan kehendak, itu beda. Allah memerintahkan Abu Jahal untuk beriman. Nabi datang berkali-kali, Allah memerintahkan Abu Jahal untuk beriman, tapi Allah tidak menghendaki Abu Jahal beriman. Allah tidak menghendaki. Ini jadi tidak sama antara yang dikehendaki. Makanya jangan sampai mengatakan berarti zina dikehendaki oleh Allah. Iya, betul dikehendaki oleh Allah, tapi itu bukan diperintahkan kok. Allah menghendaki, jadi tidak ada yang terjadi di semesta ini kecuali atas kehendak Allah. Enggak ada sedikit pun bergesernya pintu pun dikehendaki oleh Allah. Satu jerawat yang tumbuh di wajahmu itu adalah Allah menghendaki loh ya, jangan pusing. Enggak usah dicari-cari jerawat. Ilmu yang dicari, bingung nyari jerawat. Bukan itu, contoh saja. Bulu rambut yang tumbuh dimanapun Allah kehendaki itu. Allah menghendaki. Yes. Cuman bedanya diperintahkan atau tidak. Kalau tidak diperintahkan, kadang Allah memerintahkan, tapi Allah tidak menghendaki. Imannya Abu Jahal. Allah menghendaki, tapi Allah tidak memerintahkan. Allah menghendaki, tapi Allah tidak memerintahkan. Jadi kadang Allah menghendaki sesuatu yang tidak Allah perintahkan. Contohnya apa? Kafirnya Abu Jahal Allah tidak perintahkan, tapi kenyataannya Allah menghendaki Abu Jahal kafir. Sampai di sini dulu insyaallah. Semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman yang benar. Adapun masalah iradah nanti memang dibagi adalah iradah itu adalah soluhi qadim, tapi tanjisinya juga qadim. Sebab iradah itu ada sifat yang dari dahulu dan dahulu. Kehendak Allah adalah dahulu, kehendak Allah untuk. Jadi kalau kudrah itu kan terjadi ada hubungannya dengan sebab ciptaannya. Tapi kalau kehendak Allah itu ya sudah dahulu dan dahulu. Jadi Allah itu menghendaki kamu punya anak 10 biarpun kamu punya belum nikah, itu sudah dikehendaki dan sudah diketahui oleh Allah. Kalau namanya qud iradah itu semuanya soluhi sama tanjizinya qadimani, dahulu semuanya. Sifat yang dahulu. Jadi dahulu dan dahulu. Jadi Allah sudah mengetahui kita ini keturunan berapa, anak berapa, ini. Allah sudah Maha tahu. Dan apa yang Allah kehendaki untuk kita, Allah sudah tahu semuanya. Enggak ada yang tersembunyi. Itukah iradah Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan pemahaman yang benar, ilmu yang manfaat. Akidah kuat, akidah ahli sunnati wal jamaatil asy'ariyati. Menjauhkan daripada ketersesatan dan semoga Allah menjaga orang tua kita, anak keturunan kita dan yang tersesat saat ini dalam akidah-akidah yang menjerumuskan, semoga Allah kembalikan kepada akidah yang Allah ridhai. Panjang umur orang tua kita diampuni, guru-guru kita diampuni, sehat afiat, khusnul khatimah. Al-Fatiha. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.